الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan kita sudah membaca hadis tentang kisah Ashabul Ukhdud, kisah yang disebut di dalam firman Allah surat Al-Buruj, Qutila Ashabul Ukhdud, celaka bagi orang-orang yang membuat parit berisi api yang membakar orang-orang yang beriman. Nah, disebutkan di dalam hadis sebelumnya kisah seorang pemuda ya, yang diajari sihir, tapi dia juga terpengaruh dengan ajaran dari rahib, orang yang ahli ibadah di masa agama Nasara ya, yang masih suci dan lurus ajarannya sesuai dengan ajaran Nabi Isa alaihi salam pada umat sebelum kita. Nah, yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Hingga kemudian pemuda itu bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika dia mengobati orang-orang tersebut, dia menjelaskan bahwa penyembuh bukanlah dia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bagian dari pengajaran tauhid, dakwah, menjelaskan kepada manusia bahwasanya penyembuh satu-satunya bagi segala macam penyakit adalah hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka pemuda itu mengajak orang-orang, jika ingin mendapatkan kesembuhan, beriman terlebih dahulu, baru nanti akan didoakan. Akan didoakan untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada menteri, orang yang biasa duduk di dekat raja, yang terlahir dalam keadaan buta. Dan dia membawa hadiah yang banyak. Hadiah itu akan diberikan jika pemuda itu bisa menyembuhkannya. Tapi pemuda tersebut tidak menginginkan harta. Dia berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kisah ini kita mengetahui bahwa hidayah Allah Subhanahu wa taala itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki Allah. Hanya Allah satu-satunya yang memberikan hidayah. Pemuda itu awalnya direncanakan sebagai penerus tukang sihir, penerus kekufuran. Tetapi dengan takdir Allah, dengan hidayah dari Allah, taufik dari Allah, dengan sebab rahib itu, dia mendapatkan hidayah. Dan nantinya akan menjadi sebab orang-orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika pemuda tadi dengan izin Allah menyembuhkan orang yang buta, menteri yang bersama raja, maka raja heran. Raja yang kafir itu heran. Dan dia bertanya, siapa yang menyembuhkan engkau? menyembuhkan sehingga engkau bisa melihat lagi. Maka menteri itu berkata, Tuhanku, Rabbku yang menyembuhkanku, yaitu maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka raja itu heran dan marah. Apakah ada Rabb selain aku? Apakah ada Tuhan selain aku? Nah, maka kemudian menteri tadi, orang dekat raja yang sebelumnya buta itu, disiksa hingga menunjuk kepada pemuda tadi. Pemuda itu pun disiksa hingga menunjuk kepada rahib. Dan mereka dipaksa untuk kembali kepada kekufuran. Tetapi mereka enggan dan tidak mau. Mereka tetap hanya mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka kemudian mereka, dua orang, menteri yang tadinya buta, kemudian juga rahib itu digergaji sehingga menjadi dua. Sehingga terbelah menjadi dua. Meninggal di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda itu kemudian dipaksa untuk kembali kepada kekufuran. Diancam. Tetapi dia tidak mau. Hingga kemudian pemuda itu dibawa ke puncak gunung. Akan dilemparkan. Tapi pemuda itu berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku, jagalah aku dari mereka dengan cara yang engkau kehendaki, ya Allah. Maka kemudian pemuda itu selamat. Dia kembali kepada raja dalam keadaan selamat. Nah, ucapan Allahumma kfinihim bima syi'ta itu hampir sama dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam perjalanan hijrah. Ada seorang musyrikin yang melihat Nabi dan Abu Bakar. Pada waktu itu Nabi dan Abu Bakar adalah buronan. Orang yang sangat dicari untuk dibunuh, untuk ditangkap dan dibunuh. Bahkan orang musyrikin Quraisy sudah membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap dan membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan 200 unta. Akan mendapat 200 unta. Jumlah yang sangat besar. Sedangkan yang mendapatkan Abu Bakar, yang bisa menangkap Abu Bakar akan mendapatkan 100 unta. Nah, di perjalanan di dekat pantai Surakah, seorang yang berkuda bernama Surakah bin Ju'asum melihat Nabi dan Abu Bakar. Ketika sudah dekat, Abu Bakar khawatir. Nabi berdoa, Allahumma finahu bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah perlindunganmu untuk kami berdua dari dia dengan cara yang engkau kehendaki. Ternyata kuda Surakah tersebut kakinya terbenam ke dalam pasir. Terjatuh penunggang kudanya. Nah, hingga kemudian Surakah itu menyadari bahwa sepertinya nanti Nabi Muhammad SAW ini akan kembali ke Makkah dalam keadaan menjadi pemenang, menjadi yang berkuasa. Nah, ketika ditawarkan barang bawaan Surakah, Nabi SAW menolak. Dan Nabi hanya menyatakan, tidak perlu. Engkau cukup merahasiakan perjalanan kami berdua kepada orang lain. Nah, jadi ucapan dari pemuda tadi, Allahumma kfinihim bima syi'ta, doa, ya Allah, lindungilah aku dari mereka dengan cara yang kau kehendaki, itu juga ucapan yang hampir sama dengan yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika hampir diserang oleh musuh. Dan dengan sebab itu, kemudian Allah melindungi pemuda tersebut maupun melindungi Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian raja itu heran karena pemuda itu bisa selamat. Raja itu kemudian bertanya, kenapa engkau bisa selamat? Kemana yang lain? Nah, kemudian dibawa lagi ke tengah lautan. Ketika akan dilemparkan ke lautan juga terjadi hal yang sama. Allahumma kfinihim bima syi'ta. kemudian pemuda itu yang selamat, sedangkan pengawal-pengawal raja sudah mati semua, maka dia kembali kepada raja. Raja heran. Pemuda itu berkata, engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan letakkan aku di pohon, disalib di pohon, kemudian engkau memanah dengan panah dari tempat panahku sambil engkau mengatakan Bismillahirrabbilgulam, dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Tapi sebelumnya engkau harus kumpulkan orang-orang di tengah padang yang luas. Nah, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Fafi hadhihi al-qit'ah min al-hadith dalil 'ala masail." Pada potongan hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan, awalan 'ala quwwati imani hadzal ghulam wa annahu lam yatazahzah an imanihi wa lam yatahawwal. Yang pertama, kuatnya keimanan pemuda ini. Dia tidak goncang keimanannya dan tidak berpindah. Ketika dia disuruh untuk kembali kepada kekufuran, di hadapannya gurunya rahib dibelah menjadi dua. Dia tidak kembali kepada kekufuran. Ketika dia diancam akan dilempar dari gunung, dia tidak kembali kepada kekufuran. Ketika dia diancam akan dilemparkan ke dalam laut, dia tidak goncang keimanannya. Thaniyan fihi ayatun min ayatillah. Haitsu akramahu Allahu 'azza wa jalla biqabuli da'watihi fazalzalal jabal bilqaumi alladhina yuriduna an yatrahuhu min ra'sil jabal hatta saqatu. Di dalamnya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah memuliakan pemuda itu dengan mengabulkan doanya. Doa pemuda itu sehingga Allah mengguncangkan gunung, sehingga orang-orang yang akan melemparkan dia dari puncak gunung justru berjatuhan. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salisan, annallaha azza wa jalla yujibu da'watal muttar idza da'ah, fa idza da'al insan rabbahu fi hali darurati fi hali darurah muqinan annallaha yujibuhu fa innallaha ta'ala yujibuhu. Faedah yang ketiga, sesungguhnya Allah mengabulkan doa orang yang sangat membutuhkan, orang yang terdesak, orang yang dapat kesempitan. Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkannya. Ketika dalam kondisi darurat, seseorang berdoa kepada Allah yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan, maka Allah akan mengabulkannya. Hatta al-kuffar idza da'a Allah fi hal ad-darurah ajabahumullahu ma'a annahu ya'lamu annahum sayarji'una ilal kufri. Bahkan termasuk orang-orang kafir yang kalau mereka berdoa kepada Allah dalam kondisi terdesak, dalam kondisi genting, darurat, emergency, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyelamatkan mereka dalam kehidupan dunia. Padahal Allah tahu bahwasanya mereka akan kembali kepada kekufuran. Idza ghasyiyahum mawjun kadh-dhulali fil bahri da'aw Allah mukhlishina lahud-din fa idza najjahum asyraku. Jika mereka diliputi oleh gelombang besar di lautan, mereka berdoa dengan ikhlas hanya untuk Allah. Dan ketika Allah selamatkan mereka kembali ke daratan, asyraku, mereka kembali kufur, berbuat kesyirikan. Fayunjihim li'annahum sadaku fir ruju'i lallah inda du'aihim wa huwa subhanahu yujibul muttarra walau kana kafiran. Allah menyelamatkan mereka karena mereka benar-benar jujur ketika berdoa, hanya meminta kepada Allah Rabbnya, dan Allah adalah yang mengabulkan doa orang yang berada dalam keadaan genting, darurat, meskipun dia kafir. Jadi doa orang kafir itu ketika dia dalam kondisi darurat, wahai Tuhanku, selamatkan aku, hanya engkau Tuhan satu-satunya, misalkan. Dia berdoa demikian, maka untuk urusan dunia, Allah akan kabulkan. Tapi kalau untuk urusan akhirat, urusan selamat dari neraka, urusan diampuni dosa-dosanya, orang kafir tidak akan mendapatkan itu. Tapi kalau untuk urusan dunia, dia misalkan dalam kondisi hampir celaka, hampir mati, ya, Bisa saja Allah selamatkan dia ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an anna al-insan yajuzu an yugharrira bi nafsihi fi maslahatin 'ammah lil muslimin. Fa inna hadha al-ghulam dalla al-malik 'ala amrin yaqtuluhu bihi wa yahlik bihi nafsah. Wa huwa an ya'khudha sahman min kinanati ila akhirih. Bahwasanya manusia boleh saja dia mengarahkan dirinya kepada kebinasaan, kematiannya, tapi akan mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar bagi kaum muslimin. Karena pemuda ini menunjukkan kepada raja cara untuk membunuhnya, yang itu akan membinasakan dirinya, yaitu dengan cara mengambil panah dari panahnya, dan seterusnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Lianna hadza jihadun fi sabilillah." Afwan. Berkata Syekhul Islam, "Lianna hadza jihadun fi sabilillah." Karena ini adalah jihad di jalan Allah. "Amanat ummah wa huwa lam yaftaqid syai'an li'annahu mata wa sayamutu ajilan aw ajilan." Umat kemudian beriman. Jadi orang-orang yang melihat setelah raja mengucapkan Bismillahirrabbilwulam, mereka kemudian beriman kepada Rabbnya yang sebenarnya, bukan kepada raja itu, maka ini maslahat yang sangat besar. Wahuwa lam yaftaqid syai'an, dan dia tidak kehilangan apapun, pemuda itu tidak kehilangan apapun. Li'annahu mata wa sayamut ajilan au ajilan, karena dia pasti ujung-ujungnya akan meninggal, akan mati. Cepat atau lambat, dia pasti mati. Nah, tapi ketika matinya itu menyebabkan orang banyak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang diperbolehkan, bahkan termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menyebutkan perbuatan bom bunuh diri yang justru ya, bukan termasuk bagian dari jihad. Fa'amma ma yaf'aluhu ba'dun nas min al-intihar bihaitsu yahmilu alat mutafajjirah wa yataqaddam biha ila al-kuffar thumma yufajjiruha idza kana bainahum fa inna hadha min qatl an-nafs wal iyadu billah. Sedangkan yang dilakukan oleh sebagian manusia yang melakukan bunuh diri, dia membawa bom, ya. Dia maju ke tempat orang-orang kafir. Ketika sudah berada di tengah-tengah mereka, dia meledakkan dirinya, meledakkan bom itu. Fa inna hadza min qatlin nafsi. Ini adalah bunuh diri. Wal iyadu billah. Wa man qatala nafsahu fa huwa khalidun mukhalladun fi nari jahannam abadul abad abadin. Barang siapa yang membunuh jiwanya, maka dia kekal di neraka jahannam selama-lamanya. Kama jaa fil hadis anin nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna hadha qatlu nafsahu, li'anna hadha qatala nafsahu la fi maslahatil islam, li'annahu idza qatala nafsahu wa qatala 'ashratan aw 100 aw 200 lam yantafi al islam bidzalik. Falam yuslim an-nas, karena orang yang membunuh dirinya dengan bom bunuh diri ini tidak memberikan maslahat kepada Islam. Karena kalau dia bisa membunuh musuh, dia membunuh dirinya dan berhasil membunuh 10 musuh atau 100 musuh atau 200 musuh, Islam tidak mendapat manfaat dari hal ini. Ketika manusia tidak menjadi Islam, tidak menjadi Muslim, bikhilafi qissatil gulam, berbeda dengan kisah pemuda yang dikisahkan di dalam hadis ini. Wa hadha rubbama yata'annat al-adu akthar wa yuwadhir sadrahu hadha al-amal hatta yufattika bil muslimin ashadd al-fatak. Nah, ini bahkan bisa jadi musuh, bisa jadi dia merasa dendam, ya, dan merasa sombong, hingga kemudian membalas kaum muslimin dengan pembalasan yang lebih berdahsyat. kama yujad min san'il yahud ma'a ahli Falastin. Fa inna ahli Falastin idza mata al-wahid minhum bi hadhihi al-mutafajjirat wa qutila 6 aw 7 akhadhu min jarra'i dhalika 60 nafaran aw akthar falam yahsul fi dhalika naf'un lil muslimin wal intifa' lil ladzina fujjirat al-mutafajjirat fi sufufihim. Seperti yang terjadi pada perbuatan orang Yahudi kepada orang-orang Palestina. Nah, karena kadang ketika ada seorang Muslim Palestina yang mati satu orang karena bom bunuh diri dan berhasil membunuh 6 atau 7 Yahudi, maka kemudian Yahudi itu akan berusaha menuntut balas, ya, bahkan bisa membunuh kaum muslimin 60 orang atau lebih. Maka hal ini tidak memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Nah. Walihada nara anna ma yaf'alu ba'dun nas min hadha al-intihar nara annahu qatlun lin-nafsi bighairi haqq wa annahu mujibun lidukhulin nar wal-iyadu billah wa anna sahibahu laysa bisyahid. Karena itu kita melihat bahwasanya yang dilakukan oleh sebagian manusia dengan bom bunuh diri ini, kita melihat bahwasanya dia telah membunuh dirinya tanpa hak, bukan secara benar. Dia akan mendapatkan kekekalan di neraka wal iyadhu annahu mujib bidukhulin nar, afwan. Dia akan masuk ke dalam an-nar, ya, walaupun kekalnya tidak kalau dia masih muslim, ya. Nah, dia akan masuk ke dalam neraka, terancam dengan masuk ke dalam neraka karena bunuh diri. Wal iyadhu billah, semoga Allah menjauhkan kita dari hal itu. Wa anna sahibahu laysa bisyahid. Dan pelaku pembunuh diri itu tidaklah syahid. Para teroris, ya. ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram dan semisalnya, ya. Para Khawarij itu, mereka ketika melakukan bom bunuh diri itu tidaklah syahid. Lakin idza fa'ala al-insan hadza muta'awwilan dhannan annahu ja'iz fa innana narju an yaslam min al-ithmi. Tetapi jika seorang yang melakukan bom bunuh diri ini muta'awwilan, dia mentakwil, dhannan annahu ja'iz, dia menyangka itu boleh dilakukan, fa innana narju an yaslam min al-ithmi, kita berharap orang yang muta'awwil begini, ya, orang yang tidak tahu, ya, mati dalam bom bunuh diri, kita berharap dia selamat dari dosa. Wa amma an tuktaba lahu syahadah fala. Tapi kalau dikatakan dia mendapatkan syahadah, mendapatkan syahid, tidak. Orang yang melakukan bom bunuh diri tidak syahid, pasti. Tapi apakah dia berdosa? Dilihat. Kalau dia adalah termasuk orang yang muta'awil, ya, tidak tahu, dia menyangka itu adalah suatu hal yang benar, padahal salah, semoga saja dia selamat dari dosa. Tapi kalau dikatakan dia syahid, jelas bukan. Nah, li'annahu lam yaslak tariqa syahadah, karena dia tidak menempuh jalan menuju syahid. Wa man ijtahada fa akhta' wa akhta'a falahu ajr. Sedangkan orang yang berijtihad kemudian dia salah, maka dia mendapatkan pahala. Nah, dia tidak menempuh itu. Nah, thayyib. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita baca paragraf-paragraf terakhir, ya, dari penjelasan beliau, dan di situ terdapat faedah. Beliau melarang adanya bom bunuh diri, tidak mendukung perbuatan bom bunuh diri, dan itu bukan termasuk hal yang menyebabkan seorang meninggal dalam keadaan syahid. Justru dia berdosa karena membunuh dirinya. Cuma kalau dia tidak tahu, nah, maka semoga dia selamat dari dosa. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Ayo. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada hadis yang selanjutnya. Nah, thayyib. Karena waktunya sudah jam di Indonesia sudah jam 8.30. Nah, mungkin sudah masuk waktu dari Ustaz yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Naam, fadal. Naam, ana tidak, itu di paragraf-paragraf akhir sebelum masuk ke hadis berikutnya. Yang anak kebetulan sedang pegang kitab, kitab tidak melihat pada file PDF ya. Jadi anak lupa yang di file PDF di halaman berapa. Kalau di kitab aslinya itu di halaman 85. Jadi intinya itu sebenarnya paragraf-paragraf akhir yang mensyarah hadis tentang gulam tadi sebelum masuk pada hadis yang berikutnya. Nah, jadi paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tadi memulai dari 7 paragraf terakhir, tapi tentang masalah bom bunuh diri itu Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan pada 4 paragraf yang terakhir. 4 paragraf yang terakhir dari syarah hadis tentang Ashabul Ukhdud tadi. Naam. Alaika wa alaihim salam. Rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Jazakumullahu khairan, hayyakumullahu bisalam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.